Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah, hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan Bulughul Maram karya Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Beliau sebutkan wa anhu, dan darinya, yakni hadis sama dari riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, annahu shalla fi zalzalatin 6 raka'at wa 4 sajadat wa qala hakadha salatul ayat. Rawahu al-Baihaqi wa dhakara Asy-Syafi'i an Ali bin Abi Thalib mithlahu duna akhirih. Bahwa Ibnu Abbas salat ketika terjadi gempa bumi di zaman itu, dan dengan 6 rukuk dan 4 sujud. Lalu beliau katakan, beginilah sholat ketika ada ayat, ada tanda-tanda kebesaran Allah, terjadi sesuatu di luar kebiasaannya. Bumi yang biasanya tenang, diam, tidak bergerak, tidak berputar, tiba-tiba goncang seperti itu. Dan yang semisalnya, ayat-ayat kebesaran Allah, begini sholatnya, kata Ibnu Abbas, dengan 6 rukuk dan 4 sujud. Hadis di Baihaqi. Adapun Imam Syafi'i dalam Al-Umm menyebutkan riwayat itu dari Ali bin Abi Thalib, serupa dengan riwayat Ibnu Abbas, tanpa tambahan lafaz yang terakhir, yang di riwayat Ali enggak ada pernyataan beginilah salat ayat. Wah. Fi zalzalatin. Ibnu Abbas salat ketika terjadi gempa bumi. Gempa bumi, ketika bumi itu bergerak, digoncangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang Allah goncangkan, terkadang Allah hancurkan, dalam sekejap hitungan detik dengan gempa bisa terjadi bencana yang luar biasa, kematian, kerugian materi. Dalam riwayat Ibnu Abbas, beliau sholat ketika mendapati gempa ini. Dan gempa salah satu tanda kekuasaan Allah di yaumul qiyamah. Allah sebutkan, ya ayuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalata sa'ati syai'un 'adzim. Wahai manusia, takwalah kalian kepada Allah Rabb kalian, sungguh gempanya kiamat perkara yang besar, dahsyat. Sesuatu yang tidak mungkin bisa dibayangkan seperti apa. Dan Allah menamakan kejadian-kejadian itu di dalam Quran, bumi digempakan, goncangan yang begitu dahsyat, gunung-gunung dihancurkan, menjadi debu yang berteburan, semua itu Allah sebutkan agar manusia mau insaf, kemudian muhasabah untuk meninggalkan kemaksiatan dan dosa yang biasa mereka lakukan. Adapun tentang hadis salat ketika ada gempa, sebagian ahlul ilm, para fuqaha, ada yang mengatakan enggak ada salat ketika gempa terjadi. Yang ada sholat hanya kusuf, gerhana, bulan atau matahari. Adapun gempa, maka tidak ada ajaran sholat karenanya. Adapun gerhana ada nas, ada dalilnya, yang lain enggak ada. Maka kata mereka, kita mencukupkan diri dengan yang ada nasnya. Ada contoh, itu yang kita amalkan. Selain daripada itu, di zaman Rasulullah SAW juga terjadi beberapa kejadian, angin kencang bertiup, petir menyambar, dan Rasul enggak sholat karena itu. Padahal juga kejadian alam dan tanda kebesaran Allah. Kejadian alam yang Rasul sholat karenanya hanya kusuf, gerhana. Maka kita pun mencukupkan diri dengan itu. Namun sebagian ulama lain mengatakan ada sholat. Sebagaimana ada pada kusuf, ada pula terkait gempa, dan itu dilakukan oleh sahabat seperti di sini Ibnu Abbas dan Ali bin Abi Thalib. Terlebih mereka kuatkan ini, amalan ini tidak diketahui ada yang menentang dari sahabat lain. Lam yu'raf lahu mukhalif. Artinya kalau itu misalnya mungkar atau menyalahi sunnah, pasti yang lain gak akan diam, akan menjelaskan itu gak benar, itu menyalahi sunnah begini. Tapi gak ada, yang lain pada diam. Padahal diamalkan terang-terangan, bukan amalan yang disembunyikan. Sholat gempa ini ya layaknya sholat kusuf, dilakukan dengan terang-terangan, dilihat dan dikumpulkan orang. Nah, dikuatkan lagi ini dengan apa yang Rasul sebutkan terkait gerhana. Ayatan min ayatillah yukhawifullahu bihima ibadah. Terkait gerhana, bulan atau matahari, keduanya tanda-tanda kebesaran Allah. Allah jadikan gerhana demikian untuk menakuti hambanya agar taubat dan rujuk istighfar kepadanya. Dan itu, makna itu ada pada kejadian lain, bukan hanya gerhana. Pada gempa juga ada. Ini agar orang takut, agar mereka taubat kembali kepada Allah, istighfar dari dosanya. Nah, ditakuti mereka dengan kejadian-kejadian semacam itu. Bahkan terkadang itu lebih dahsyat, lebih menakutkan dari sekedar gerhana. Lebih menakutkan dari sekedar gerhana, misalnya orang, hatta orang awam pun mungkin gak teriak, gak ketakutan, gak ini. Tapi gempa, orang pada ketakutan, pada berlarian, pada menangis, pada ini sebagiannya. Terlebih ada amalan sahabat yang menjadi dasar untuk kita contoh, Ali dan juga Ibnu Abbas. Ditambah lagi tadi, gak ada yang menyalahi mereka dari sahabat lain, gak ada yang menentang. Maka al-ilmu indallah itu yang tampak dari dalil yang ada, bahwa jika terjadi gempa ada sholat yang disunahkan untuk dilakukan, sebagaimana riwayat Ali dan juga Ibnu Abbas, dan tidak ada yang menyalahi dari para sahabat lain. Dan pendapat itu pula yang dikuatkan oleh Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala. Kemudian beliau memasuki bab ke-16. Beliau katakan salatul istisqa, salat meminta hujan. Meminta hujan hanya boleh kepada Allah yang menurunkannya, yang mengaturnya, karena hanya Dia yang menurunkan hujan. Di Sahih Muslim laisa sanah Allah yumtaran nas walakin sanah an yumtaru fala tambutul ard. Yang namanya sanah, sanah itu paceklik, masa sulit, panen gagal, ternak mati, orang pada kehausan, dan ini air sulit. Nasallallahal afiyah wassalam. Yang semacam itu bukan ketika hujan tidak turun, bukan, tetapi ketika turun hujan namun tidak menumbuhkan tanaman. Ini gak ada barokahnya hujan itu. Kalaupun hujan ada, tapi gak barokah. Ada air, ada hujan namun mereka tidak bisa panen, tidak bisa, ini bahkan membawa bencana, penyakit, wabah, ternak pun banyak mati dan lain sebagainya. Makanya as-sanah, inti dari perkara ini bukan ketika semata-mata enggak ada hujannya, tapi barokahnya. Makanya di dalam hadis lain disebut hujan itu dengan lafaz al-ghaith. Al-ghaith. Yunazilul ghaith. Menurunkan hujan disebut dengan ghaith. Dari aghatha yughithu ghaithan, ighathatan. Ighatha atau ghaith, bantuan yang dengannya orang itu sudah tidak mendapati kesulitan. Ini semula mereka dalam keadaan sulit, dalam keadaan susah, gak ada air, gak ada barokah, gak ada ini, turun hujan jadi ghaif. Betul-betul menjadi bantuan bagi mereka, membawa kebaikan, membawa barokah dan manfaat untuk kehidupan mereka. Maka hujan disebut ghaif. Istisqa, meminta hujan kepada Allah, ada beberapa bentuk. Yang pertama, masing-masing berdoa sendiri-sendiri, ketika dia sholat, ketika dia sujud, doa kepada Allah, ya Allah beri kami hujan, turunkan kepada kami hujan, dan seterusnya. Yang kedua, meminta hujan dengan bentuk khatib di mimbar Jumat. Meminta kepada Allah untuk diturunkan hujan, seperti dalam hadis Anas, nanti akan disebutkan. Khatib menengadahkan tangannya ketika makmum, jamaah ada yang menyampaikan, doakan, minta hujan kepada Allah karena kita gersang, kekeringan, gak ada ini, ladang rusak, kering, ternak pada mati, dehidrasi dan lain sebagainya. Maka khatib berdoa. Ada yang mengatakan doa khatib itu dengan mengangkat tangannya layaknya orang berdoa, namun ditinggikan sehingga enggak seperti layaknya doa begini, tetapi ditinggikan maka diangkat begini. Ya Allah, aghithna, aghithna, turunkan hujan kepada kami. Sebagian ulama memahami lah berdoa khatib di mimbar Jumat dengan mengangkat tangan benar, tetapi dengan membalikkan telapaknya, bukan doa layaknya begini tetapi tangannya diginikan, isyarat untuk diturunkannya hujan. Kemudian pula disunahkan khatib membalik yang bisa dia balik dari pakaiannya yang tampak. Nah, ini kalau di sana setelah jubah ini masih ada bush atau mishlah seperti jaket atau jas panjang, maka itu disunahkan untuk dibalik. Kalau dia pakai imamah, imamahnya pun dibalik. Ini kalau di sini misalnya pakaian khatib, kemudian dia pakai baju biasa, kemudian pakai jas, ya jasnya saja yang dibalik. Alhamdulillah, rinciannya nanti. Bentuk yang ketiga, meminta kepada orang soleh untuk berdoa kepada Allah. Agar Allah menurunkan hujan. Dan para sahabat meminta kepada Rasul untuk mendoakan agar Allah turunkan hujan, maka Rasul ucapkan Allahumma aghithna, ya Allah turunkan hujan, dan enggak lama langsung Allah turunkan hujan. Istisqa merupakan ibadah permohonan kepada Allah semata dengan penuh menghamba, penuh berharap, memasrahkan segalanya kepada Allah, karena manusia sangat butuh dengan air yang darinya segala kehidupan Allah tentukan. Firman Allah, wa ja'alna minal ma' kulla syai'in hayy, dan kami jadikan dari air itu segala sesuatu hidup. Apa yang hidup tidak butuh air? Semuanya membutuhkan air. Manusia sendiri di tubuhnya berapa? 60% air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi banyak dari mereka seperti Allah katakan, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Justru kalian jadikan rizki kalian dengan kalian mendustakannya. Kalian jadikan rizki kalian, Allah namakan hujan itu di dalam ayat ini dengan nama rizki. Taj'aluna rizqakum. Karena itu rizki yang Allah berikan pada mereka. Namun kalian mendustakannya, yaitu dengan menisbatkan hujan itu bukan kepada Allah yang menurunkan, namun kalian kembalikan itu kepada bintang-bintang atau yang lainnya. Mutir Nabi nau ikada, oh ini hujan karena arah angin begini, karena bintang ini, karena ini dan itu, karena cuacanya begini, karena sama sekali enggak disentuh nama Allah Subhanahu wa taala dan sangat disayangkan. Kadang anak-anak didik kita di lembaga-lembaga pendidikan bahkan dijauhkan dari pengetahuan semacam ini. Yang dibahas hanya secara materi, hanya sebatas asbab tanpa dikaitkan kepada musabbibnya yang menentukan segalanya. Ayo dari mana hujan? Ini ada panas, air laut, air sungai kena panas, menguap, uap, menggumpal, menggumpal, numpuk di atas sampai jadi awan tebal, nanti min plus ketemu der, turun hujan. Di mana Allah? Di mana Allah? Wala disebut ini rizki dari Allah, Allah yang berikan, kita wajib bersyukur, wajib ibadah kepadanya, taat. Tidak ada. Nas'alullah al-afiyah wa salamah. An ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala kharaja an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mutawadhi'an. Nabi keluar dalam keadaan penuh tawadhu, mutabadzilan. Beliau keluar dengan penuh tabadzul. Ini pakaian biasa, sederhana yang beliau gunakan. Mutakhasyian, dengan sangat khusyuk terlihat pada beliau di gerakannya, di langkahnya. Mutarassilan, dengan penuh tumaknina, jalannya pelan. Sallallahu alaihi wasallam. Mutadharrian, dengan menampakkan sangat butuh kepada Allah. Fasalla rakaatain, kemudian beliau sholat dua rakaat. Kama yusalla fil id, seperti sholat di sholatul id. Lam yakhtub khutbatakum hadihi, Rasul enggak khutbah seperti khutbah kalian ini. Rawahul Khamsah wa shahahahu Tirmidzi wa Abu Awana wa Ibnu Hibban. Beliau sholat istisqa, kata Ibnu Abbas, seperti sholat Id. Ibnu Abbas tidak mengatakan sholat dua rakaat titik di situ, tapi beliau pertegas seperti sholat Id. Seperti sholat Id berarti di dalam sholat istisqa pula ada takbir-takbir tambahan seperti id. 7 di rakaat pertama, 5 di rakaat kedua. Makanya Ibnu Abbas katakan seperti sholat id. Kalau seandainya itu hanya 2 rakaat sholat sunnah seperti biasanya, ya cukup Ibnu Abbas akan katakan Rasulullah sholat istisqa 2 rakaat bas. Cukup. Tapi enggak, perlunya Ibnu Abbas katakan seperti sholat id, ditambahi 2 rakaat dan seperti sholat id. Apa gunanya? Karena beliau ingin menjelaskan, menukilkan bahwa pelaksanaannya di situ ada takbir-takbir tambahan. tidak khutbah seperti khutbah kalian ini. Pernyataan Ibnu Abbas ini mengisyaratkan ada khutbah di masa belakangan, masa akhir-akhir masa sahabat, mengisyaratkan ada khutbah dari mungkin khulafa yang ada sisa-sisa selain khulafa ur-rasyidin, atau selain mereka. Mungkin yang dimaksud khutbah kalian ini membosankan, terlalu panjang, bertele-tele, atau di khutbah kalian ini kalian baca doa-doa tertentu yang itu enggak sesuai dengan maqam, waktu, tempat untuk meminta hujan kepada Allah. Artinya yang dinafikan oleh Ibnu Abbas seperti khutbah kalian. Rasul sholat dua rakaat seperti sholat id dan tidak khutbah seperti khutbah kalian. Khutbah kalian ini yang tadi itu kemungkinan yang mungkin terlalu panjang, mungkin ada doa-doa yang enggak tepat, bukan di tempatnya. Misalnya saja itu istisqa, nanti khotibnya bicara masalah politik, masalah ekonomi, masalah apa hubungannya. Ini tempat ibadah, orang suruh tobat, suruh doa khusyuk seperti Rasulullah SAW, minta tunjukkan kebutuhan kepada Allah sangat. Dengan ini Ibnu Abbas tidak menafikan khutbah sama sekali. Tidak berarti beliau menafikan khutbah sama sekali. Karena kalau menafikan khutbah, Ibnu Abbas akan katakan misalnya beliau sholat dua rakaat seperti sholat id dan beliau tidak khutbah. Selesai. Berarti enggak ada khutbah. Beliau tidak khutbah. Tapi enggak, yang Ibnu Abbas katakan beliau tidak khutbah seperti khutbah kalian. Yang dinafikan seperti khutbah kalian yang tadi sifat-sifat khutbahnya. Dengan demikian hadis tidak cukup untuk dijadikan dalil bahwa Rasul tidak khutbah dalam sholat istisqa, karena Ibnu Abbas tadi menyampaikannya. Hadis menunjukkan disyariatkan keluar untuk sholat istisqa. Karena Ibnu Abbas katakan kharajan nabi, Rasul keluar. Berarti disyariatkan keluar untuk sholat istisqa. Keluar itu dengan tata cara yang Ibnu Abbas katakan, tawadhu dengan pakaian yang sangat sederhana, menampakkan kekhusyuan dengan tenang, dengan tumaknina, menampakkan tadhurru, sangat butuh kepada Allah, merendahkan diri, menghambakan kepadanya. Dan itu yang pantas bagi orang yang butuh sesuatu. Begitu tampilannya. Beda dengan id misalnya, secara tampilan disyariatkan senang memang, disyariatkan gembira, dan disyariatkan disunahkan pakai baju yang terbaik, ya, baju yang bagus, pakai wewangian, orang pun semringa, senang, senyum, ahlan usahlan, ini itu. Syariatnya di hari itu memang demikian, dan kondisi seperti itu nggak pantas di sholat istisqa. If kamu dalam keadaan senang, gembira, dalam keadaan mewah seperti itu, sementara kamu sedang butuh-butuhnya sangat mohon kepada Allah. Maka Rasul ajarkan begini seharusnya. Pakaian sangat sederhana, penuh khusyuk, penuh tadarru. Hadis pula menunjukkan syariat sholat istisqa 2 rakaat seperti sholat id dengan tambahan-tambahan takbir padanya. Sebagaimana Ibnu Abbas sebutkan, hadis pula mengajarkan ada khutbah dalam sholat istisqa, namun hendaknya ringkas sekali, tidak bertele-tele, tidak panjang lebar kesana kemari seperti diingkari oleh Ibnu Abbas, tidak seperti khutbah kalian ini. Hadis mengajarkan pula kepada kita kewajiban orang yang berilmu tahu hak, tahu kebenaran, tahu ilmu dari Quran atau sunnah nabinya untuk menjelaskan kepada umatnya, meluruskan apa yang salah dari mereka. Dan itu janji yang Allah ambil dari orang yang berilmu. La tubayyinunnahu linnas wa la taktumuna, agar kalian jelaskan itu kepada umat manusia dan jangan kalian sembunyikan. Kita pahami itu dari Ibnu Abbas. Hanya beliau katakan beliau khutbah tidak seperti khutbah kalian. Ini menyalahi sunnah. Terlalu panjang ini itu. Dijelaskan yang hak. Dan itu kewajiban orang yang berilmu, ada di pundak mereka. Kalau merekanya diam, orang jahil, awam akan menganggap perbuatan mereka benar. Akan jadi hujah mereka katakan, kalau salah kan diingkari oleh ulamanya. Ulamanya gak ada yang ingkari. Jadi bala akhirnya. Musibah. Gak harus disampaikan, tidak ada alasan. Hanya karena wis biarkan, yang penting orang begini, daripada nanti menimbulkan gesekan, daripada nanti ini masalah khilafiyah, ini jahil. Kapan orang akan ngerti agamanya kalau kamu diam? Kamu diam, saya diam. Kamu minta orang diam, kamu tuntut orang diam, gak boleh bicara, kamu ingkari. Ila mata. Sampai kapan orang itu bisa ngerti agamanya yang benar seperti apa? Ibnu Abbas sampaikan, enggak seperti khutbah kalian ini, khutbah Nabi. Jika tidak demikian, apa bedanya orang berilmu dengan tidak berilmu? Sama. Yang ini enggak tahu, maka dia diam. Yang ini tahu dan diam. Tidak menyuarakan al-haq, maka juga tidak ada bedanya di antara keduanya. Paling tidaknya dengan itu mereka tahu bahwa ini mungkar, bahwa ini enggak benar, enggak boleh diamalkan, ini menyalahi ajaran Rasulnya. Sampaikan dengan sopan, sampaikan dengan adab, dengan kata-kata yang akhlak, tapi sampaikan tetap. Demikian kewajiban yang Allah perintahkan kepada orang-orang yang berilmu. Nah, itu berapa faedah dalam hadits Ibnu Abbas, kelanjutannya insyaallah pekan depan. Allahu a'lam wa sallallahu alaihi wa sallam.